Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mau menanyakan kiat-kiat sabar Bu ya. Tidak mudah emosi. Jadi kalau menghadapi anak atau mungkin menghadapi mungkin ada ujian atau musibah, jadi tetap dalam kondisi sabar itu bagaimana? Lawannya sabar apa? Mudah marah. Baik. Baik. Kita bicara marah, jangan bicara sabar. Hilangkan marah, nanti muncul sifat sabar. Imam Ghazali kalau bicara itu, Imam Ghazali ngajak bicara sifat dohir. Coba, kalau kamu marah, kata Imam Ghazali, coba buka cermin, lihat. Mukamu kayak apa? Kata Imam Ghazali itu, lihat, matamu merah, mukamu tambah jelek. Ya, ini kata Imam Ghazali dulu, baik. Lihat dulu, karena darah naik merah, marah. Sembuhan, kemudian marah itu kalau tidak pada tempatnya, itu kebodohan. Contohnya marah apa? Anda dicaci, diolok, dibilang kamu goblok. Marah. Kenapa kamu marah? Saya dibilang goblok. Baik. Kamu dibilang goblok? Kamu goblok enggak? Enggak. Kamu enggak goblok, ngapain kamu pusing? Atau kamu goblok? Iya, ya sudah pas. Ngapain kamu marah juga? Ini. Baik. Itu di saat dicaci. Tapi dengan urusan yang lainnya, urusan suami sama anak, nah ini nak, maka ada sahabat, ada nafsu dengan nafsu. Anak, godaan memang luar biasa. Karena apa? Godaan yang menjadikan sebab indah dan juga menjadikan sebab tidak indah. Tidak usah jauh-jauh. Kita itu kalau ngajari anaknya orang bisa sabar. Itu kan. Ngajari anaknya sendiri nggak sabar ya. Coba ya. Dikit-dikit marah, sampai nangis anaknya. Tapi ngajari orang, anaknya orang. Sebenarnya kita tidak mengontrol makna cinta tadi. Kenapa kok kita anak kita salah sedikit langsung marah? Karena apa? Dia pengen anaknya cepat bisa. Gitu loh. Sehingga keburu-buruan kita dalam menginginkan anak kita bisa, menjadikan kita itu gak terima di saat dia tidak bisa. Lalu menjadi dia marah. Nah ini, padahal perlu diperdam dulu lah. Suruh mikir ngajar anaknya orang bisa. Sama, mohon maaf. Itu adalah terjadi pada saya juga kok. Kadang tak pikir, iya ya, kenapa saya marah ngajari anak saya? Dikit saja gak paham langsung marah. Ini kan? Karena kita tidak ngontrol tadi. Kalau dipikir ya salah. Kalau sama orang lain bisa lembut, sama istri gampang emosi, sama suami masih ada apa itu semuanya. Nah, maka ibu dipelajari adalah bagiannya redam amarah tadi. Marah diredam. Kita harus marah pada waktunya. Kemudian setelah kita marah pada waktunya, marah, ngerti caranya marah. Marah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada marah itu dimulai daripada diam. Kalau dalam Quran kan disebutkan fa'iduhunna, nasihat, kalimat yang lembut. Itu marah sudah. Karena kita tidak terima seseorang melakukan kesalahan, maka kita pakai nasihat. Istri melakukan kesalahan, fa'iduhunna, nasihat yang baik. Marah itu bukan luapan caci maki. Marah itu kan sebetulnya kita ingin membuat perubahan. Dia melakukan sebuah kesalahan. Yuk kita buat perubahan. Fa'iduhunna, kasih nasihat dong istri. Setelah itu apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Jangan diajak ngomong. Itu kan marah juga. Dan diajak ngomong. Kalau suami istri indah memang pendidikan dari Allah dalam Al-Qur'an. Kalau seorang suami marah sama istri itu jangan diajak ngomong. Wahjuruhunna, fa'iduhunna wahjuruhunna, dan diajak ngomong. Tapi fil madhaji. Ya. Madhaji itu pokoknya tidurnya jangan bareng, tapi tetap satu kamar, gelar tikar di bawah itu. Sebab kalau sampai di luar kamar nanti kalau fi ghairil madhaji ketahuan sama anaknya. Abah kan main keluar dulu, tidur luar, gitu kan? Indah, jadi cukup aja lah suami tidur di bawah, itu ngerti istri kok marah dia itu. Gitu. Kalau memang istrinya paham, kalau istrinya enggak paham capek tuh suami, kasihan tuh. Nasib buruk tuh. Jadi kadang-kadang dengan perilaku seperti itu tuh ngerti suaminya tiba-tiba kok bantalnya taruh di bawah. Enggak ngomong lagi. Tapi kalau seorang suami tidak pernah marah, itu amarah yang dahsyat. Tapi kalau setiap suami main tempelan, itu enteng, ngapain tidur di bawah. Bagus-bagus, digituin sama istri. Tapi kalau makanya marah itu akan menjadi berarti kalau kita jarang tampak dalam fisik yang menyakitkan. Sehingga kalimat sedikit, diem saja, itu sudah menjadi makna marah. Jadi pertama apa? Anda milih, Anda harus pikir dulu. Haruskah saya marah? Haruskah saya marah? Satu, merindukan pahala itulah yang menjadikan kamu bisa sabar. Bisa gitu sama orang, pahalaku gede di hadapan Allah. Kan dapat hadiah dari Allah nanti. Nah, maka terus dengan merenung yang demikian itu, maka akan tertata sedikit demi sedikit sehingga menjadi orang yang penyabar pada waktunya nanti. Wallahu a'lam bishawab.